Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa kembali melakukan kegiatan kita bermajlis di masjid ini. Pembahasan melanjutkan Mahiyah Salafiyah pada pembahasan yang terakhir. Kita terhenti pada ucapannya, waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mubayyinan wasatiyat ahli sunnati fi kitabi al-aqidatul wasitiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mubayyinan dalam rangka menjelaskan sikap pertengahan ahlu sunnah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Aqidatul Wasitiyatu. Beliau mengatakan, wa kadzalika fi sa'iri abwabi sunnati hum wasatun. Dan demikian juga pada semua bab-bab dalam pembahasan tentang sunnah, hum wasatun, mereka adalah pihak yang pertengahan. Pertengahan antara dua jebakan syaitan yang telah kita bacakan dalam pertemuan sebelum ini, yaitu syahwat dan syubhat, al-ghuluwu wal-ifrat dan tafrid wal jafa. Ahlu sunnah sikap pertengahan dalam semua hal. Liannahum mutamassikun bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wasallam. وَمَتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِكُونَ, dan segala apa yang disepakati oleh generasi yang terdahulu, terdepan dari kalangan minal muhajirina wal ansar, وَالَّذِينَ تَبْعُهُمْ بِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimah jami'an, untuk perhatikan, sikap pertengahan itu bukan kita yang menilai, tetapi sikap pertengahan itu di saat kita berpijak di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Ini sikap pertengahan. Lebih dari itu disebut ghulu, berlebih-lebihan. Kurang dari itu disebut al-jafa, lemah. Kurang dari yang disyariatkan. Sehingga bukan kita menilai, oh kita sikap pertengahan. Pertengahan antara baik dan buruk. Kita tidak baik banget, juga kita tidak buruk banget. Oh itu pertengahan karepmu. Bukan itu pertengahan yang dimaksudkan. Saya ahlu sunnah ya oke, ahlu bid'ah ya tidak mengapa. hidup bisa berdua di sana dan di sini. Di mana-mana senang akhirnya, di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang. Karena menguntungkan, bukan seperti itu sikap pertengahan. Maka ucapan Syekhul Islam Taimiyah ini dimuat oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari di akhir bab ini untuk menegaskan ahlu sunnah itu selalu wasat, pertengahan. Tidak ghulu, tidak pula al-jafa. Tidak ifrat, tidak pula tafrit. Tidak ke kanan, ekstrem kanan. Juga tidak pula ke kiri, ekstrem kiri. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka berpijak pada syariah, nas Al-Quran wa sunnah. Dengan pemahaman sahabat. Itulah yang disebut dengan pertengahan. Siapa yang mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat dengan sebaik-baiknya, maka dia akan terhindari dari sikap berlebihan. Dia tidak akan melakukan kebid'ahan. Karena dia mengharuskan sesuai dengan sunnah. Disebutkan al-Imam Abu Utsman Sa'id bin Ismail, "Man amara sunnata 'ala nafsi nataqa bil hikmati." Barang siapa yang dia mengharuskan, menguasakan kepada dirinya sunnah Nabi, maka dia pasti akan berbicara dengan benar. Amara itu menguasakan. Diri kita, kita ini yang berkuasa terhadap diri kita masing-masing. Nah, kita menguasakan diri kita terhadap sunnah. Apapun yang kita inginkan harus sesuai dengan sunnah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita acarakan, apa yang kita agendakan, kita wajibkan diri kita harus sesuai dengan sunnah. Itu makna man ammara sunnata ala nafsihi. Orang yang mengharuskan dirinya mengikuti sunnah. Maka dia pasti akan berbicara dengan hak. Dan kalau dia beramal pun dengan amalan yang hak. Tidak berlebihan. Alias terhindar dari hulu. Dan tidak pula kurang, terhindar dari al-jafa. Mereka lah orang-orang yang wasatun, pertengahan. Bisa dipahami kaum muslimin yang dimaukan dengan sikap pertengahan ya. Bukan semau kita dalam pertengahan. Ya, saya laki-laki tidak, perempuan juga tidak. Bencong. Wah, itu bagus itu pertengahan. Ngawur itu namanya, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Wa min ma'alimi wa simatil manhajis salafi wallati marra dzikruha as-sabatu 'alal haqq. Dan di antara tanda-tanda serta ciri-ciri manhajus salafi yang telah lewat penyebutannya adalah as-sabatu 'alal haqq, kokoh di atas al-haq. As-sabat, kokoh, mantap, kuat dalam memegangi al-haq. Sebelum kita lanjutkan, mengapa ahlu sunnah kokoh di atas al-haq? Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ahlu sunnah dalam segala halnya dicocokkan dengan nas Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman para sahabah, mereka akan kokoh memegangi ini dengan kuat. Karena itu ada al-ilmu, itu bimbingan yang la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Selama ahlu sunnah memegangi dasar yang hak ini, kokoh mereka. Tidak mudah goyah. Datang syubhat, gampang ditolak. Karena dia mengerti yang hak ini, itu batil, tolak. Sehingga kokohnya ahlu sunnah, alal haq, di atas al-haq. Beda halnya dengan al-bid'ah. Karena mereka dalam beragama tidak berpijak pada dasar yang jelas. Tidak jelas Al-Qur'annya, tidak jelas nasnya, hadis juga pemahamannya. Maka mereka mudah berubah-ubah. Mudah berganti-ganti. Kenapa? Karena apa yang mereka pegangi, di antara mereka menggunakan akal. Kaum Mu'tazilah contohnya. Ketika mereka bertemu dengan orang yang lebih besar akalnya, lebih argumentasinya, lebih masuk akal, mereka akan berubah. Maka mereka disebut dengan ahlu talawun, orang yang suka berwarna-warni, berubah-ubah, berganti-ganti. Adapun ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah kokoh, tidak goyah, selama dia memang berada di atas al-ilmu. Kalau dia sudah mengikuti hawa nafsunya, maka itu permasalahannya sudah beda lagi. Dia berarti tidak di atas al-haq. Dia menggunakan metode hawa nafsu. Benar dan buruk, hak dan batil, baik dan jelek, disandarkan kepada hawa nafsunya. Maka di saat itu dia bukan lagi sebagai ahli sunnah. Ya. Kita masuk ke beberapa keterangan berikut ini. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa yaqulu rabbunallah walaula dafallahi an-nasa ba'dahum bi ba'din." لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين أخرجوا من ديارهم orang-orang yang diusir, dikeluarkan, yakni diusir dari rumah-rumah mereka, dari negeri-negeri mereka, bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar, illa iyaqulu rabbunallah, kecuali semata karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ini mengisahkan abayu kaum muslimin, para sahabat yang mereka diusir dari kampung halaman, dari rumah mereka, dari harta mereka, diusir keluar dari kota Mekah. Mereka pun berhijrah ke kota Madinah. Apa sebab mereka itu diusir? Alasannya apa? Punya dosa apa mengapa diusir? Tidak lain adalah karena mereka mengatakan Rabbunallah, yakni bertauhid. Akibat itu mereka diusir. Padahal mereka saling kenal. Bahkan di antara mereka masih family, keluarga. Marga yang sama. Orang Arab dengan kabilah yang sama. Sama-sama tinggal di kota Mekah. Lahir di kota Mekah. Mereka mengenal Nabi kita Muhammad SAW dari semenjak kecil, tetapi tetap diusir. Apa salahnya? Tak lain karena mereka bertauhid. Walau la da'fullahi nasa ba'dahum. Kemudian Allah menyebutkan perihal lain. Kalau bukan karena Allah hendak da'fullahi nasa ba'dahum ba'din. Artinya Allah melawankan sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Dalam wujud apa? Jihad. Musyrikin kafirin menentang dakwah para rasul. Maka mereka dihadapkan dengan kaum muslimin ahli tauhid. Terjadilah perang antar umat manusia. Antar umat manusia perangnya. Mereka-mereka yang memusuhi agama Allah dengan mereka-mereka yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena itu, yani kalau seandainya tidak terjadi seperti itu, dibiarkan kaum musyrikin, munafikin, kafirin, pasti apa? Lahuddimat suwami'u. Akan dihancurkan suwami'u. Suwami'u, tempat ibadahnya orang-orang zaman dulu. Wabi'un, juga tempat ibadahnya mereka. Wasalawatun wa masajidu, tempat-tempat salat dan masjid-masjid. Akan dihancurkan oleh mereka-mereka musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yudhkaru fi asmullahi katsira, yang disebut atau yang dipanjatkan zikir-zikir kepada Allah di tempat-tempat peribadatan tersebut dalam jumlah yang banyak. Walayansurannallahu may yansuruh, sungguh-sungguh dan pasti-pasti Allah akan menolong siapapun yang menolongnya. Allah akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Mulia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini dibawakan dalam rangka untuk menyebutkan bahwa orang yang membela agama Allah akan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian. Yuthabbit aqdamakum. Dan Allah akan mengokohkan, menguatkan kaki-kaki kalian. Ahlu sunnah, orang yang mengikuti dakwah salafiyah, mereka adalah orang-orang yang tampil membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Misal dalam bentuk dakwah, disampaikan nas dengan baik Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Membela yang hak dan sekaligus menyebutkan tentang yang batil dan membantah yang batil. Ini bentuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua cara membela agama Allah. Yang pertama dengan ilmu. Sebagaimana antum tahu, jihad itu ada dua jenis. Jihad yang pertama bisih wa sinan, yang kedua bil ilmi bil hujjati wal burhan atau wal bayan. Jihad pertama dengan pedang dan dengan tombak, yakni dengan fisik, alat-alat tempur dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dari ancaman-ancaman musyrikin dan kafirin. Dan jihad ini madin ila mil qiyamah, terus menerus tersyariatkan jihadnya seperti ini. Di zaman kita sekarang ini alhamdulillah aman, damai. Pemerintah kita kuat, alhamdulillah. Namun manakala pemerintah lemah, komunis bangkit umpamanya, seperti era zaman dulu, pemerintahan meminta kita untuk membela bangsa dan negara dan juga kaum muslimin, maka kita tampil membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus bangsa dan negara dari rongrongannya kaum komunis, PKI umpamanya. Maka itu bagian dari jihad fi sabilillah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena musuhnya PKI di negeri ini adalah kaum muslimin. Itu bagian dari membela agama Allah. Kemudian membela agama Allah jenis yang kedua adalah bil hujjati wal bayan. Memaparkan hujjah ilmiah, keterangan tentang al-haq, mendakwahkan al-haq, menyerukan al-haq. agar supaya orang mengenal dan mengikutinya, dan sekaligus membantah yang batil dan menerangkan kesesatannya, kebatilan itu, agar manusia meninggalkannya. Nah, siapa yang melakukannya, pembelaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi musuh-musuhnya, Allah janjikan nusratullah, pertolongan Allah bagi mereka. Walayansurannallah, sungguh-sungguh yansuranna, Allah pasti akan membela. Man yansuruh, siapa saja yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka kokoh di atas al-haq, karena taufik minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqali thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan, menguatkan orang-orang yang beriman, bil qawli tsabiti, dengan ucapan-ucapan yang kokoh. Qawli tsabit, ucapan yang kokoh. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati, dan juga dalam kehidupan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisih janji. Anda perlu pahami di sini, Allah kalau berjanji itu tidak akan menyelisihi. Tetapi kalau Allah mengancam, mengancam siapa yang berbuat seperti ini, maka akan diancam begini dan begitu. Sebutkan azabnya, disebutkan siksaannya. Apakah pasti Allah lakukan itu? Jawabannya tidak. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka akan disiksa hamba itu karena pelanggaran dilakukan olehnya. Namun jika Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Yani tidak mesti Allah akan melaksanakan ancaman-ancamannya. Bisa jadi Allah memaafkan. Fulan melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa A ini disebutkan adabnya dalam nas. Tapi si fulan ini datang dengan membawa pahala yang juga banyak, Allah berkehendak memaafkannya, maka dimaafkan, dihapus dosa-dosanya. Itu yang disebut dengan yatajawaza anhu, Allah memaafkannya dan menghapus catatan kejelekannya dari bukunya. Itu namanya yatajawaza an. Tapi kalau janji, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Siapakah orang yang akan dikokohkan dalam ayat ini? Alladzina amanu, orang yang beriman. Artinya selama syarat ini ada, dia akan kokoh. Tapi ketika syarat ini tidak ada, maka dia tidak akan kokoh. Fahami betul kalimat ini. Jangan ada yang mengatakan, dia orang salafi. Dari dulu, Masya Allah, kokoh dia. Tapi kenapa sekarang dia telah berubah menjadi hizbi? Ya? Antum kenal Dzulqarnain? Sekarang sudah menjadi bagian dari mereka. Ya? Lucu, aneh. Kan kokoh manhajnya. Ilmunya juga banyak. Hadirin yang kami muliakan, Karena ada penyimpangan darinya, maka kekuatan itu dicabut. Hati-hati, jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Misal seperti bermuda-mudaan dengan al-bid'ah, berduduk mesra dengan al-bid'ah tanpa pengingkaran. Ini pelanggaran terhadap manhaj. Yang tadinya kamu kokoh, kamu akan bisa bergeser manhajmu menjadi manhajnya sururiyah. Apa? Bukan hanya engkau bermesraan dengan al-bid'ah dan bergaul dengan mereka, tetapi kamu akan melawan dakwah salafiyah dan mengatakan dakwah salafiyah adalah dakwah yang keras, yang tidak rahmah. Sudah bergeser jauh engkau dari manhaj ini. Maka jaminan kekokohan itu akan hilang. Akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau menjadi bagian dari ahl bid'ah. Wal'iyadu billah. Terasa atau tidak terasa, bergeser arahmu ke sana. Lambat laun itu lambat bertahun-tahun begitu maksudnya. Lambat memang, tapi setelah sekian tahun ketahuan, oh memang benar. Sudah kita tahu sekarang ini. Nek biyente si abu-abu, irengnya ora, putih ora, campur. Ya. Nek kopi lah ireng pak, susu ge putih. Nek wis kopi susu, wangel ge, ireng apa putih. Tapi lambat laun akan ketahuan. Karena menep, oh ternyata wis katut ngana. Lambat-lambat, tapi beberapa tahun setelahnya. Itu lambat laun. Hadirin yang dimuliakan. Qala Hudzaifah radhiyallahu an. Sebelum masuk kepada ucapan Hudzaifah, kekokohan yang akan diraih itu fil hayati dunya, di saat hidup di dunia. Kokoh dia. Selalu di atas al-haq. Tidak goyah. Tidak ikut terbawa kepada berbagai macam syubhat-syubhat. Sampai dia meninggal dunia kokoh di atas al-haq. Wa fil akhirati, demikian juga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini ketika menguburkan salah satu di antara sahabatnya dari kaum Ansar. Ketika hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau yang lainnya, beliau mengatakan kepada hadirin di saat pemakaman, "Istaghfiru ya akhikum wasalul tathbita fil lisan, fa innahu al-an yus'al." Istaghfiru, mintakanlah oleh kalian ampunan bagi saudara kalian. Dan mintakanlah kekokohan untuknya. Karena dia sekarang ini lagi ditanya oleh malaikat. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini. Isabitullahu alladhina amanu bilqali thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah kaum muslimin. Orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabika wa madinuka, di akhirat dengan baik, adalah orang yang Allah telah kokohkan dia fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Sehingga untuk bisa kita kokoh nanti di akhirat, Rabbi Allah wa din wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, din Islam, menjawab tiga pertanyaan itu, kita harus beriman. Beriman itu tak lain harus di atas manhaj salaf. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Karena mengikuti pemahaman para sahabat itu diperintahkan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga diperintahkan oleh Rasul sebagai bentuk ketaatan kepada Rasul. Itu orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kokoh di dunia dan kokoh kelak nanti ketika di alam kubur kita ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, bisa menjawab dengan jawaban yang baik. Karena siapa yang bisa menjawab dengan jawaban yang baik, maka dia adalah fil jannah, dipastikan sebagai penghuni jannah. Syaratnya bagaimana? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, mengenal Allah sampai dia mentaati dengan baik, mengenal nabi sampai dia mengikuti nabi dengan sebaik-baiknya, mengerti tentang Islam dengan dalil, mengamalkannya sebaik-baiknya, dan itu adalah ahli sunnah. Itulah adalah dakwah salafiyah. Itulah orang yang beriman. Maka Allah akan kokohkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat yang ada di alam kubur, mungkar wa nakir. Nah, sehingga dengan kalimat lain, mari kita pupuk iman kita, pupuk kesalafian kita untuk selalu istiqamah, karena berharap istiqamah sampai mati dan bisa menjawab malaikat dengan baik dan benar. Karena Allah mengokohkan jawaban itu untuk orang-orang yang beriman. Ya, dan berarti masing-masing kita berkepentingan dengan yang namanya ilmu dan amal saleh. Masing-masing kita tanpa terkecuali. Qala Hudzaifah radhiyallahu an. Inna ad-dalalata haqqa ad-dalalati. An ta'rifa ma kunta tunkiru. Wa an tunkara ma kunta ta'rifu. Wa iyyaka wa talawwuna fi dinillah. Fa inna dinallahi wahidun. Berkata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, inna ad-dalalata, sesungguhnya kesesatan, haqq ad-dalalat, sebenar-benar kesesatan, begitu. Sesungguhnya namanya kesesatan, yang sebenar-benar kesesatan itu adalah, an ta'rifa ma kunta tunkiru, engkau menganggap ma'ruf sesuatu yang engkau dulu ingkari. Wa tunkira ma kunta ta'rifu, dan engkau mengingkari sesuatu yang dulu engkau anggap ma'ruf. Artinya apa, Pak? Berubah-ubah, berganti-ganti. Dulu dia masya Allah mentahdir al-bid'ah, namun sekarang dia malah membela ahli bid'ah, berbalik mentahdir ahli sunnah. Hakadah ikhwan, berbolak, berbalik 180 derajat. Ya, mau disebut 1000 derajat, muka ken, Pak. Muteresi pinggiran itu berarti 1000 derajat, Pak. Terbolak-balik. Itu kesesatan. Ya. Wa iyyaka wa talawwuna fi dinillah. Karena itu berhati-hatilah engkau dari berwarna-warni dalam agama Allah Azza wa Jalla. Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu adalah satu. Talawun ini wa kaum muslimin, kata-kata dari salaf Hudzaifah sahabat ini, ya, bukan Syekh Rabi yang mempopulerkan viral bahasa talawun talawun ketika fitnah siapa itu Dzulqarnain, dia mutalawin. Seakan-akan baru dengar kata-kata mutalawin, berwarna-warni manhajnya, begini dan begitu. Itu bukan kata-kata baru ternyata, itu kata-kata sahabat. Talawun, orangnya disebut mutalawin. Perbuatannya disebut dengan talawun. Apa itu talawun? dari kalimat laun. Apa makna laun? Warna. Kalau warnanya dua dan tiga apa? Warna-warni atau warna-warna. Warna itu laki-laki, warni itu perempuan. Warna-warni jadinya. Ya, warna laki-laki dan warna perempuan. Hadirin kalian, berhati-hati. Jangan pernah berubah. Kalau kita mengalami perubahan, maka sadarilah engkau berjalan di atas syahwat dan syubhat. Kecuali jika seorang di antara kita jatuh pada sebuah kemaksiatan kemudian taubat, itu bukan mutalawi namanya. Atau jatuh pada sebuah bid'ah, pemikiran yang menyimpang, kemudian dia bertobat, itu bukan talawu namanya. Bukan berganti-ganti, tetapi dia rujur. Minal munibin ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dulunya atau tadinya dia menyimpang, ya, maka berhati-hatilah. Karena bisa jadi yang namanya hati itu lemah. Al-qulubu dha'ifah wa syubhu qattafah. Hati itu lemah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Hati itu disebut dengan bahasa Arab al-qalbu. Li'annahu yataqallab. Qalbun yusama bil-qalbi li'annahu yataqallab. Apa makna yataqallab? Berbolak-balik. Mudah untuk berbolak-balik. Itu namanya hati. Kalau hati kita, jenengan tahu hati? Hati ada jantung, pankreas, ada empedu. Itu bahasa Arabnya kibdatun. Ya. Kibdah, tahu kibdah? Ati rempelak yang biasa dimakan. Atinya itu namanya kibdah. Ya. Saya makan hati. Beneran. Sate hati kok, bukan makan hati kolbu, ya. Sehingga kalau ada bahasa hati-hati nanti sakoto kolbun kolbun badan sakoto ini ngawur ini, ya. Itu bukan hati-hati kolbu ini, ya. Bahasa Arab yang ngawur itu kacau. Kolbun itu bahasa Arab dari kalimat qalaba in qalaba. Berbolak-balik. Pagi kita berencana begini, sore sudah berubah. Itu hati. Tadi kita senang, sekarang sudah enggak senang. Itu namanya hati. Berubah. Pernah begitu tidak, Bang? Iya, namanya hati. Ya. Pagi senang kami duit, sore wisengit. Lah, gue angel gue, Pak. Gue langka gue bentuknya. Hadirin kemuliaan, karena itu berhati-hatilah dari hati agar jangan jatuh pada berbolak-balik. Dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam bab ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah itu kokoh, tidak berbolak-balik. Beda halnya dengan Ahlul Bid'ah di mana mereka suka berbolak-balik. Kenapa ahlul bid'ah berbolak-balik? Karena pegangan dalam beragamanya lemah. Kalau kalah debat, dia akan berganti. Kalah dalam argumentasi akan berubah. Mereka seperti itu. Bunglon mereka itu. Kadang warnanya ini, kadang warnanya itu. Sesuai dengan kepentingan, karena memang beragamanya tidak di atas al-haq. Tapi di atas kepentingan. Apa yang dia inginkan. Beda dengan Ahlus Sunnah, tidak ada kepentingan kecuali mentaati Allah, mentaati Rasul, mengikuti dakwah salafiyah, tidak ada kepentingan tendensi mau jadi apa, enggak ada. Itu saja satu. Dan itu kokoh. Mau disikat kayak apapun dengan syubhat selama dia di atas ilmu, syaratnya di atas ilmu akan kokoh. Tidak akan mudah bergoyah. Walaupun tetap harus waspada, karena hati itu adalah mudah berubah-ubah. Bisa difahami hadirin? Kemudian beliau menyebutkan sebuah kisah seorang alim yang dikuliti hidup-hidup dari kulit kepala, wajah, kemudian yang menguliti itu tidaklah kuat untuk menyaksikannya, kemudian ditusuk bagian dadanya supaya cepat mati. Itu bukan kisah Bani Israel. Ini kisah Salafus Saleh. Sebutkan kisahnya di situ. Terjemah biografinya Sarai Imam Muhammad bin Ahmad ibn Sahl Ar-Ramli. Beberapa hadis yang berbicara tentang hal ini mengisahkan tentang Bani Israel, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kana man kana qablakum, atau dengan lafaz kana fi man kana qablakum rajulun yu'khadhu fa yufar fil ard thumma tud'u al mi'shar ala ra'sihi fa nuj'alu nisfain. Dulu kata Nabi, di antara orang-orang sebelum kalian ada orang yang ditangkap, dimasukkan ke dalam tanah setengah badan, dikubur setengah badan, kemudian didatangkan gergaji. Tudu ala mafriqa rasihi, diletakkan pas tepat di atas kepalanya. Disuruh murtad, tidak mau, tetap beriman. Kemudian digergaji pelan-pelan. Karena dulu gergajinya seperti itu. Serok, serok. Yaj'al nisfain. Sehingga kepalanya jadi dua, lehernya jadi dua, dan badannya terpotong jadi dua. Terbelah. Ini kisah di zaman Bani Israel. Yumsyadu biyamsyadu lahadid. Maduna lahmi min adami. Di antara mereka ada juga yang disisir dengan sisir dari besi. Sisir, tapi sisirnya itu baja, tajam-tajam. Peran jenengan lihat kikir, kikirnya pandai besi yang buat itu, runcing itu. Nabi menyebutkan runcingnya sangat tajam, sampai daging dan tulangnya terkelupas, terpisah. Lahmuhu, dagingnya, min azamih, dari tulang belulangnya, sampai dia kelopak-kelopak mati. Pelan-pelan sisir mukanya, cucuran darah otomatis, sisir dadanya, sisir tangannya. Ya namanya orang yang jerit-jerit lah, sakit, tapi dia sabar sampai mati. Nah, kalau itu kisah Bani Israel, kalau yang disebutkan dalam kisah yang akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang, karena gak mungkin baca sekarang, ini ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah. Disebutkan oleh para ulama ahli sunnah kisahnya. Ditangkap beliau oleh pasukan Nasara. Pasukan kufar. Kemudian disiksa, disiksa, disiksa. Algojonya Yahudi. Yang saya pernah membaca, Yahudi. Sebutkanlah beliau nanti insyaAllah. Sahnya. Sang Yahudi ini benci sekali dengan ulama ini. Akhirnya disiksa dengan sangat kejam. Dikuliti. Dikelepet dari bagian kepala mukanya. Kulitnya terkelupas. Kira-kira sakit apa tidak? Ya sakit. Wong ya sewong pak. Tapi karena beliau seorang yang kokoh, tetap berpegang dengan al-haq, walaupun disakit dengan seperti itu. Sampai dikisahkan dalam buku ini juga, sang penyiksanya ini sudah tidak lagi kuasa melihat kesakitan yang teramat sangat. Akhirnya diputuskan oleh sang algojo, ditikam dengan senjatanya pas bagian hatinya supaya cepat mati. Karena sudah iba. Begitulah ulama ahlu sunnah dalam berpegang teguh di atas al-haq. Mudah-mudahan kita kokoh di atas al-haq tanpa melalui ujian yang seperti itu, karena khawatir mbok tidak kokoh. Gimana? Jangan minta diuji, jangan minta diuji. Tidak ada sunahnya. Ya Allah uji saya akan kuat. Lang lembok, melayu laya kuengko. Ya. Jangan minta diuji, karena ujian itu tidak usah diminta pun akan datang. Tapi sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.